Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-ishruna, an yubayyina lit-talabati jumalan min al-alfadhi al-lughawiyyati wal-urfiyyati, وَمَا يَتَعَلَّقُ بِضَبْطِهَا. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal-Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-20, yaitu an yubayyina lit-talabati jumalan minal alfadhil lughawiyyati wal urfiyyati. Hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan kepada para muridnya sejumlah lafaz bahasa dan juga urf, wa ma yata'allaqu bidhabtiha, dan hal-hal yang berkaitan dengan ya, dobetnya, ya, menjelaskan lafat-lafat atau makna-makna yang ada dalam lafat-lafat tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa jumalan minal alfadhil lughawiyyati wal urfiyyati dobetan li muskiliha wa khafiyyi ma'aniha. Ya, dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan sejumlah lafat-lafat ya lughawi bahasa dan juga lafat-lafat urf yang berkaitan dengan adat sebagai penjelas ya, dari berbagai macam ya, kesamaran ya dan juga tersembunyinya makna-maknanya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ai maksudnya wa yanbaghi lil mudarrisi an yadhkura litullabihi jumalan minal alfadhil musta'malati lughatan, dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan bagi para muridnya sejumlah lafaz-lafaz yang digunakan secara lughah, secara bahasa. Wal alfadhil musta'malati fi urfin nasi. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan lafat-lafat yang digunakan dalam kebiasaan atau adat manusia. Liyu'arrifa at-talabata al-farqa bainaha wa ma yatarattabu ala dhalika. Untuk memperkenalkan kepada para muridnya perbedaan antara lafat-lafat yang digunakan secara bahasa dan juga lafat-lafat yang digunakan karena urf. Karena terkadang ya lafat secara hukum bahasa itu demikian. Namun karena perkembangan adat manusia, ya bisa jadi lafat tersebut itu digunakan untuk makna yang lain. Ya mungkin serupa namun maknanya lain. Ya, maka itu kalau mampu seorang pengajar hendaknya mengajarkan dan menjelaskan mengenai lafaz-lafaz tersebut. Wa ma yatarattabu 'ala dzalika, dan yang menjadi ya konsekuensi atau akibat dari perbedaan lafaz-lafaz tersebut. Wa huwa fi dzalika yu'na bi dhabti mushkiliha. Dan itu ya caranya. Caranya untuk melakukan hal tersebut adalah memberikan perhatian untuk menjelaskan ya lafat-lafat yang samar. Ya baik dari misalnya memberikan dobet, memberikan syakal, memberikan harokat pada mungkin kata-kata yang ya dibingungkan bagaimana cara membacanya. Wa ma yakhfa min ma'aniha, dan juga ya seorang pengajar itu juga dapat memberikan penjelasan dari makna dari lafaz-lafaz tersebut yang tersembunyi. li'alla yahsula tashifun fil alfadhi. Ya, supaya tidak terjadi salah baca dalam lafat-lafat tersebut. Ya, karena bahasa Arab itu bahasa yang kompleks. Ya, banyak cara membaca. Ya, apalagi kita mengetahui bahwa secara umum naskah-naskah bahasa Arab itu ditulis tanpa harokat. Nah, terkadang tidak adanya harokat tersebut itu membawa kemungkinan banyak cara membaca. Maka seorang pengajar jika mampu hendaknya ya, menjelaskan bagaimana cara membacanya, belum lagi mengenai maknanya, ya, supaya para murid itu tidak terjatuh dalam kesalahan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz tersebut. وَقَدْ قِيلَ إِنَّمَا يُشْكَلُ مَا يُشْكِلُ. Ya, dan sungguh dahulu dikatakan, ya sesungguhnya sesuatu yang mayuskilu, sesuatu yang muskil, samar, itu yushkalu, diberi syakl. Yang bisa bermakna sesuatu yang maknanya itu tidak jelas, itu hendaknya dijelaskan. Atau suatu kata yang belum ada syakelnya, yang masih muskil karena belum tahu cara membacanya, hendaknya diberikan harokat. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Talkhisul Mutasyabihi lil Khatibi. Ya, kitab Talkhis al-Mutasyabih, buah karya al-Khatib, al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thalathin pada halaman ketiga. Kita kembali ke atas. Wa min dhalika anna sawaba syagoltuhu bikadha. Ini contoh. Dan di antara contohnya bahwa cara membaca yang benar itu adalah syagoltuhu bikadha. Ya, saya menyibukkan dia dengan hal tersebut. Ya, jadi syagoltuhu bikadha itu sudah bermakna menyibukkan. Ya, bukan sekedar sibuk, tapi menyibukkan. Tidak perlu dibuat menjadi muta'addi dengan wazan af'ala misalnya. Menjadi apa? La asyghaltuhu. Ya, bukan asyghaltuhu. Ya, asyghaltuhu itu adalah keliru. Yang betul adalah syaghaltuhu. Ya, cukup menggunakan fi'il yang tidak perlu dibuat menjadi mazid. Cukup dibaca dalam mujarrad. Itu sudah maknanya menyibukkan. Watakulu, dan engkau mengatakan, syagolani fulanun. Ya, fulan membuat saya sibuk, menyibukkanku. Ya, la asyagolani, jangan dibaca asyagolani fulanun. Ya, itu keliru. Waba'duhum qala lughatun radi'atun. Dan sebagian para ulama bahasa mengatakan, asyagolani itu ya, dialek atau cara membaca yang buruk. Yang betul adalah syagoltuhu, bukan asyagoltuhu. Nah ini jika pengajar mampu, maka hendaknya mengajarkan cara membaca yang benar. Wayuhka anissahibi bini abbadin. Dan dihikayatkan dari as-sahib bin abbad. Annahu waqofalahu katibun. Ya bahwa beliau itu, ya, ada seorang juru tulis yang menghampirinya. Ya, ada seorang juru tulis, katib, ya, seorang yang ahli menulis. Berarti seorang yang ahli menulis itu ahli dalam bahasa. Waqala, maka As-Sahib bin Abbad berkata pada juru tulis tersebut, In ro'a maulana ishgoli fi syai'in artaziku bihi. Ya, lihat, in ro'a maulana ishgoli fi syai'in artaziku bihi. Ya, mereka berdua berbincang. As-Sahib berkata kepada juru tulis, ya jika tuan kita itu melihat kesibukanku, ya bahwa saya tersibukkan dengan sesuatu, maka ya barangkali saya akan mendapatkan rezeki dengannya. Artinya karena tuan tersebut, majikan tersebut melihat saya sibuk dengan sesuatu, disibukkan dengan sesuatu, maka barangkali ada bonus tambahan gaji karena itu. Faqala, maka juru tulis tersebut, ya, itu mengatakan, Man yakulu ishgoli la yasluhu li ashgoli. Ya. Man yakulu ishgholi la yasluhu li ashgholi. Orang yang mengatakan ishgholi itu tidak cocok dengan pekerjaan saya. Ya, artinya orang yang mengatakan ishgholi itu ya tidak layak, tidak bisa menjadi juru tulis karena secara bahasa Arab keliru. Ya, kita tahu ishgol itu masdar dari ashgola yushgilu. Padahal tadi dikatakan ashgola itu lughatun rodiatun. Ya, bahasa yang buruk. Ya, yuridu minhu an yakula. Maka yang dimaksud oleh juru tulis tersebut hendaknya as-sahib itu mengatakan in ro'a maulana syagli bikada. Ya, jika tuan kita itu melihat ya, saya tersibukkan dengan hal tersebut. Cukup menggunakan fi'il yang tadi. Mujarrad, ya, syagola, yang masdarnya syaglun. Ya, ini menunjukkan bahwa yang betul syagoltuhu bukan ashgoltuhu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di tashihut sahif. Tashihut tashif. Ya, tashihut tashifi. Ya, dapat dilihat di kitab Tashihut Tashif Lissafadiyi, buah karya As-Safadi, Safhata Ashrin wa Mi'atin, pada halaman 110. Jadi kembali ke atas, Amthilatun lima taqaddama. Kemudian beliau masuk ke contoh-contoh dari yang dijelaskan sebelumnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, fayaqulu hiya maftuhatun. Maka hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan ya, bahwa kata tersebut harusnya dibaca fathah, au madmumatun, atau dibaca dhammah, au maksuratun, atau dibaca kasrah. Mukhaffafatun au musyaddadatun, atau kata tersebut seharusnya dibaca dengan takhfif tanpa tasydid. Au musyaddadatun atau dibaca dengan tasydid. Mahmuzatun aula atau dibaca dengan mahmuz ya atau dengan tidak. Ya maksudnya ada hamzahnya atau tidak. Arabiyatun au ajamiyatun atau kata tersebut itu memang kata bahasa Arab atau ajami ya, berasal dari luar bahasa Arab. Au mu'arrabatun atau kata tersebut mu'arrabah. Apa itu mu'arrabah? Wa hiyallati asluha ajamiyun wa takallamat bihal arabu. Mu'arrabah itu adalah kata yang asalnya itu kata asing. Namun kemudian orang Arab yang menggunakan kata tersebut. Ya berarti kata serapan. Masrufatun aw ghairuha atau kata itu ya dapat ditasrif atau tidak. Mushtaqqatun aula ya kata tersebut itu mushtaq ya dapat diderivasi atau tidak, diturunkan atau tidak. Mushtarakatun amla ya kata tersebut mushtarak atau tidak. Mutarodifatun amla ya kata-kata tersebut mutarodif atau tidak. Wa annal mahmuza wal musyaddada yukhaffafani amla dan juga mahmuz dan yang musyaddad yang ditasydid itu apakah dibaca takhfif atau tidak. Wa anna fiha lughatan ukhra amla atau dalam suatu kata itu ada dialek cara membaca yang lain atau tidak itu hendaknya jika mampu seorang pengajar itu mengajarkannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan hadhihi namajizu lima yanbaghi an yu'na bihil mudarrisu hala darsihi. Ini adalah contoh-contoh bagi perkara yang hendaknya seorang pengajar itu memperhatikannya ketika mengajar. Wa huwal 'inayatu bi dhabtil alfadhi, yaitu memberikan perhatian kepada dhabt ya menjelaskan lafaz-lafaz. Nah, dalam hal ini dhabtnya itu memberikan harokat ya dan juga mengi'rabnya. Ya karena maftuhah, mabmumah, maksurah ya dibaca dhammah, fathah kasrah itu adalah hukum i'rab. Ya, kemudian menjelaskan apakah itu tasydid atau tidak, takhfif atau tidak dan seterusnya. Wa ma ya'ridu laha minal aujuhil jaizati. Dan juga menjelaskan ya apa-apa yang muncul dari lafaz-lafaz tersebut. Dari ya sisi-sisi yang diperbolehkan. Ya karena kita tahu kalau kita sudah mempelajari ya ilmu nahwu dan sharaf, itu bisa jadi ada cara membaca yang lebih dari satu yang diperbolehkan. Ya. Jika misalnya dibaca fathah, oh ini berarti kedudukannya menjadi ini. Boleh juga dibaca dhammah, maka kedudukannya menjadi ini dan seterusnya. Kemudian wattasarifil 'aridati dan juga menjelaskan ya, kemungkinan tasrif atau perubahan kata yang muncul. Mithlu, ya contohnya, ma yata'allaku bikauniha arabiyatan. Ya apa yang berkaitan dengan keadaan lafat-lafat tersebut yang ya, memang asalnya dari bahasa Arab. Au masrufatan, ya atau itu merupakan kata-kata yang bisa ditasrif. Audidda dhalika, atau kebalikannya. Ya entah ajamiyah, ya kata tersebut berasal dari kata asing, atau ghairu munsharif, ya tidak dapat ditasrif. Wahal hiya min qabili au min qubailil mushtaroki. Ya dan dijelaskan apakah kata-kata tersebut termasuk dalam kata yang mushtarok. Alladhi huwa lafdhul musta'malu fi ma'nayaini au aktsara bi awdha'in muta'addidatin. Apa yang dimaksud dengan lafadz yang musytarak? Lafadz yang musytarak itu adalah alladhi huwa lafdhul musta'malu fi ma'nayaini. Yaitu satu lafadz yang dapat digunakan untuk dua makna au aktsara atau bahkan lebih. Jadi katanya lafadznya itu sama tapi maknanya bisa dua atau lebih. Bi'audha'in muta'addidatin dengan penggunaan yang berbeda-beda. Contohnya apa? Kal-qur'i. Ya, contohnya adalah al-qur'u. Ya, kita mengetahui, kalau kita mempelajari ilmu fikih misalnya, yang namanya qur' al-qur'u, itu bisa jadi bermakna haid, masa haid, atau justru masa suci. Ya, sesuatu yang sangat berlawanan. Maka kita harus melihat bagaimana penggunaannya. Wal maula, ya contohnya juga al maula. Ya kata al maula itu bermakna bisa lisayyidi wal abdi, bisa bermakna tuan, bisa juga bermakna hamba. Ya. Kemudian awil mutarodifi dan juga dijelaskan apakah lafadz tersebut termasuk dalam kata yang mutarodif. Apa yang dimaksud dengan mutarodif? Alladhi huwa ittihadu kalimataini au aktsara fil makna. Yaitu yang dimaksud mutarodif itu adalah ada dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Berarti apa? Ya kata-katanya itu banyak, dua atau lebih, namun maknanya sama. La fil lafzi, ya, namun lafadznya tidak sama. Contohnya apa? Katafsiri ulil ahlami bil uqala'i. Fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah penafsiran ulil ahlam dengan orang-orang yang berakal dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda liyaliyani minkum ulul ahlami wan-nuha. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, ini mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam. Ya, ketika menjadi imam. Maka beliau memberikan arahan mengenai siapa yang dapat menjadi makmum, ya menjadi makmum yang terdepan. Maka yang pertama yang mengikutiku di tepat di belakangku adalah ulil ahlam, ya ulil ahlam wan nuha, ya ulil ahlami wan nuha. Maka di sini ya ulil ahlam itu ditafsirkan sebagai orang yang berakal. Ya, orang yang berakal dan cerdas. Maka di sini, kalau misalnya dikatakan ulil ahlam itu adalah al-uqala, maka antara ulil ahlam dan uqala itu adalah mutarodif. Ya, kata yang berbeda namun maknanya sama. Kita lihat catatan kaki, ya rawahu muslimun. Ini diriwayatkan oleh muslim, ya rokmathnaini wa thalathina wa arba'imiatin, pada nomor 432. Ya, kita kembali ke atas. Ya fa'in fussiro bilbalighina lam yakun minal mutarotifi. Akan tetapi kalau ulil ahlam itu ditafsirkan dengan baligh, ya orang yang baligh, ya sudah mencapai usia baligh, maka tidak jadi mutarodif. Oh, berarti yang dimaksud mutarodif di sini ulul ahlam dan an-nuha. Ya wallahu a'lam. Ya, intinya ada kata-kata yang lafadznya berbeda namun maknanya sama. Fa'idha tamma dhalika minal mudarrisi hasala lit-talibi ma'atuli fawaidu kathiratun naf'i. Maka jika pengajar mampu untuk menyempurnakan atau melakukan hal tersebut, maka penuntut ilmu atau pelajar itu bersama dengan ya, lamanya masa menuntut ilmu akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak manfaatnya. Wanafa isu ghaziratul jam'i. Dan juga permata-permata yang ya berlimpah untuk dikumpulkan. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi. Ya buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, safhata 47. Kita kembali ke atas. Mauqiful mudarrisi minal masailil gharibati. Ya, bagaimana sikap seorang pengajar terhadap permasalahan-permasalahan keilmuan yang asing. Ya, permasalahan-permasalahan keilmuan yang asing, yang sulit dipahami. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa idza waqa'at mas'alatun ghoribatun. Dan jika ada permasalahan yang ditemui permasalahan yang asing, latifatun, yang halus, au mimma yus'alu anha fil mu'ayati, atau permasalahan yang ditanyakan pada mu'ayah. Nanti akan dijelaskan apa itu mu'ayah. Intinya, di suatu permasalahan yang disampaikan dengan seperti teka-teki. Nabbahahu alaiha, ya hendaknya seorang pengajar itu menjelaskannya. Wa'arrafahu halaha fi kulli dhalika, dan juga memahamkan pada muridnya, ya, mengenai ya apa-apa yang ada pada permasalahan tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan al-mu'ayah? Al-mu'ayatu an yu'tiya bikalamin la yuhtada lahu ibtida'an. Al-mu'ayatu adalah berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dapat dicari petunjuknya pada permulaannya. Artinya awalnya itu tidak dapat dipahami. Ya, suatu perkataan yang awalnya itu tidak dapat dipahami, ya sulit untuk dimengerti, membingungkan, itu yang disebut dengan al-mu'ayatu. Kata'miyati, seperti at-ta'miyah, ya dibuat kamuflase, ya dibuat samar. Wal al-ghazi, ya, ini terkenal al-ghaz, ya, al-ghaz al-fiqhiyah. Dan juga didatangkan dalam bentuk teka-teki. Al-Ghazu jam'u lughzin, jamak dari lughzin, lughzun. Itu teka-teki. Jadi terkadang kita mendapati dalam pelajaran, itu terkadang bentuknya itu memang disamarkan atau dibuat teka-teki. Yuqalu ayahu mu'ayatan. Ya, dia ya, membuat bingung atau memberikan teka-teki dengan suatu ya teka-teki. Atau idza alqa ilaihi bikalamin la yahtadi ilaihi, jika dia itu mengucapkan suatu ucapan yang tanpa petunjuk, yang tidak memberikan petunjuk dengannya. Kemudian wal u'iyyatu, dan u'iyyah, ya u'iyyah itu juga berarti masdar, ya, masdar yang lain dari mu'ayyah itu, biwazni al-udhiyyati, mengikuti wazan al-udhiyyah. Yaitu apa? Ma'ayaita bihi sahibaka. Ya, apa yang engkau membuat lawan bicaramu itu bingung. Ya, atau kawanmu itu bingung. Kal-uhciyati, seperti uhciyah, teka-teki. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Al-Qamusu Ma'at-Taji. Yes. Al-Mujalladat Tasi'a wal-Ishruna pada jilid ke-39, Safhata sitin wa thalathina wa mi'atin, halaman 136, ila safhati sabain wa thalathina wa mi'atin, sampai halaman 137. Kita kembali ke atas. Wa qad dakhalatil mu'ayatu wa kadzal al-ghazu katsiran minal fununil ilmiyati. Dan sungguh ya mu'ayah, ya kamuflase atau teka-teki itu banyak ditemui ya dan juga ya kamuflase dan juga al-ghaz teka-teki itu dapat dimasukkan dapat ditemui banyak pada berbagai cabang ilmu. Ya, kita terkadang menemukannya. Kal fiqhi, seperti dalam ilmu fikih, wal faraidi, dan juga dalam ilmu warisan, wan nahwi, dan ilmu nahwu, wal balaghati, dan ilmu balaghah, wa ghairiha, dan ilmu-ilmu selain itu. Ya, terkadang disampaikan dengan teka-teki, dengan kamuflase. Mengapa tidak dijelaskan langsung, ya, tapi didatangkan dengan teka-teki, li syahdzidz dzihni. Ya, untuk mengasah, untuk menajamkan pikiran. Kalau dengan teka-teki kan kita berpikir. Ya, kalau masih kamuflase kita harus menggali. Ya, untuk menajamkan pikiran. Wasaqlihi, dan juga memoles pikiran. Kemudian, wata'widil mukhotobi ala tafkiri. Dan tujuan untuk memberikan teka-teki adalah untuk membiasakan lawan bicara untuk berpikir. Fil masailil ilmiyati, ya, berpikir dalam permasalahan-permasalahan ilmiah. Liqiyamiha alal ikhfai wasitril muradi. Ya, karena terbiasa untuk ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, walaupun permasalahan tersebut itu tersembunyi dan terselubung maknanya. Ya, jadi, itu tujuannya memberikan teka-teki atau kamuflase itu supaya ya, murid itu berpikir. Wa fiha tarfihun 'anin nafsi, dan di dalam teka-teki tersebut itu juga ya ada hiburan bagi jiwa. Ya, bagi yang mampu tentunya. Ya, kalau tidak mampu tentu akan semakin pusing. Wa daf'us sa'amati, dan juga dalam teka-teki itu dapat menghilangkan kebosanan. Wal malali 'anha, dan juga menghilangkan kecemuan yang ada dalam permasalahan fikih. Kita lihat catatan kaki, ini unzur dapat dilihat di Miftahus Sa'adati wa Misbahus Sayadati. Ya, kitab Miftahus Sa'adah dan Misbahus Sayadah, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'in wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 249. Kemudian dapat juga dilihat di Muqaddimatu Durratul Ghawasi fi Muhadaratil Khawasi. Ya, pada kitab Durratul Ghawasi dan Muhadaratu fi Muhadaratil Khawasi pada Safhata 28, halaman 28. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wala'alla hadha gharadul musannifi min dhikriha huna. Ya, dan barangkali itu maksud dari musannif, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi, ataupun Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala dalam menyebutkan hal tersebut di sini. Ya, artinya, ya ini, penjelasan ini, semoga ini yang dimaksud oleh penulis. Wa minal al-ghazil fiqhiyati, dan di antara teka-teki dalam ilmu fikih. Ini ilmu fikih itu yang paling banyak teka-tekinya. Karena kemungkinan fikih itu sangat luas. Sehingga ya penuntut ilmu itu dituntut untuk memahami atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Maka misalnya ada teka-teki atau pertanyaan, ma wudu'un la yanquduhu baulun wa la ghaitun. Ya. Ya coba apakah wudu yang tidak dibatalkan oleh buang air kecil dan juga tidak buang air besar? Artinya ada wudu yang buang air kecil dan buang air besar itu tidak membatalkan wudu tersebut. Nah, ini tentu menuntut penuntut ilmu itu untuk berpikir, apakah ada wudu yang tidak dibatalkan oleh buang air kecil dan buang air besar? Wa jawabuhu dan jawabannya wudhu'ul junubil ladhi yuridun nauma. Ya. Wudhu'nya orang yang junub yang ingin tidur. Ya, jadi ini permasalahan fikih, orang yang junub ya kemudian belum bersuci namun ingin tidur ya itu berwudhu. Nah, wudhu'nya itu tidak batal dengan kencing dan juga buang air besar. Fala yunqadu illa bil jima'i. Maka wudhu tersebut tidak akan batal melainkan dengan jima. Berarti hanya jima saja yang membatalkan wudhunya orang junub yang mau tidur. Wa minha dan di antara al-alghazul fiqhiyatu, ya teka-teki fikih, hal yasihul ihramu bil haji marrataini fi 'amin wahidin. Apakah sah seseorang itu berihram dalam haji itu dua kali, ya berihram dua kali dalam haji pada tahun yang sama. Padahal kita mengetahui yang namanya haji, musim haji, ya itu hanya bisa berihram sekali. Ya, namun apakah sah jika ada yang berhaji dua kali? Ya, ini maka menuntut lagi penuntut ilmu untuk berpikir apakah ada apakah mungkin berihram dua kali? Wal jawabu, maka jawabannya yasihu hadza. Ya, itu memungkinkan, sah untuk berihram dua kali. Itu di mana fi rajulin ahrama bil haji. Ya, pada seorang laki-laki yang berihram untuk haji. Namun kuncinya di sini, thumma uhsira. Namun orang tersebut mengalami ihsor. Ya, mengalami ihsor. Ya, pembahasan ihsor ini ada pada ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja, ya dan sempurnakan ibadah haji. Wal umrata lillahi, ya dan umrah hanya karena Allah. Nah, ini fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi. Tetapi jika kalian mengalami ihsor, ya sebagian tafsir itu maksudnya terkepung oleh musuh karena perang, maka sembelihlah hadiyu, ya sembelihan yang mudah didapat. Maka ihsor di sini, ya kalau dalam Al-Quran itu adalah kondisi perang. Ya, karena, ya terkepung karena perang. Namun ada juga yang menafsirkan, ya apa saja yang menyulitkan, ya apa saja yang menghalangi dari haji, ya mungkin wabah dan lain sebagainya. Maka jika seorang laki-laki sudah berihram untuk haji, kemudian ada ihsar, fatahallala bi'umratin. Ya, maka dia bertahallul. Ya, bertahallul menganggap itu umrah. Ya, menganggap itu umrah saja. Berarti ini belum habis waktu hajinya. Ya, tetapi itu kemudian sudah melakukan rukun umrah. Kemudian bertahallul untuk umrah. Lima ghalaba ala dhannihi annal ikhsara la yazulu. Karena dia memiliki keyakinan kuat ya bahwa mungkin wabah atau mungkin apa yang menyulitkannya ikhsar tersebut itu tidak akan lama. Ya tidak akan berjalan terus-menerus. Ya tidak akan terus-menerus. Tsumma zala wal waqtu baqin. Ya kemudian memang betul ihsor tersebut itu hilang. Ya entah perang atau entah wabah itu hilang. Wal waktu baqin dan masih ada waktu tersisa untuk melaksanakan haji. Ya masih ada waktu untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Fa ahrama bil haji tsanian. Maka dia kemudian dapat berihram untuk haji untuk yang kedua kalinya. Ini contoh dari teka-teki haji, teka-teki fikih, maaf, teka-teki fikih. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat unzur Durratul Ghawasi. Dapat dilihat di Durratul Ghawas, Safhata Thamanina, halaman 80, Kemudian Safhata Arba'in wa Sab'ina wa Mi'atin, halaman 147. 174. Ya. Nah, maka teka-teki seperti ini akan menuntut penuntut ilmu untuk berpikir kemungkinan apa yang mungkin terjadi ya dengan pertanyaan-pertanyaan fikih tersebut. Dan itu akan menajamkan pikiran. Ya. Namun tentu saja tidak selalu teka-teki ini dapat dilontarkan. Ya, bagi mungkin penuntut ilmu pemula yang belum mengetahui banyak kemungkinan-kemungkinan fikih, ya dia khawatirkan teka-teki ini akan justru membingungkan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa yakunu ta'limuhu iyyahum kulla dzalika tadrijiyan. Dan hendaknya seorang atau kullu ya wa yakunu ta'limuhu iyyahum kullu dzalika tadrijiyan. Dan hendaknya seorang pengajar itu membuat ya sistematika pengajarannya, cara untuk menyampaikan ilmu kepada muridnya itu tadriji. Ya secara bertahap, tidak langsung, ya, bertahap demi bertahap, ya tahap demi tahap. Liyajtami'alahum ma'atuliz zamani jumalun katsiratun. Ya sehingga bagi para murid itu dapat terkumpul ya dengan lamanya masa menuntut ilmu itu ya faedah atau ilmu yang banyak yang melimpah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ai maksudnya wa yanbaghi an yakuna ta'limuhu lit-tullabi ma dzakara min ulumit tarikhi wasyari wal lughati wa ghairiha bitadrij. Hendaknya seorang pengajar itu menjadikan pengajarannya kepada para muridnya ya baik itu berupa ilmu-ilmu sejarah ya atau ilmu biografi atau ilmu bahasa dan juga ilmu-ilmu yang lain itu secara tadrij. Ya, secara bertahap. Li ajli an yastau'ibaha at-tullabu. Ya, tujuannya apa? Supaya para murid itu mampu untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Wa yajtami'alahum ma'atuliz zamani jumalun katsiratun. Dan supaya dapat terkumpul bagi para murid ya, dengan lamanya masa menuntut ilmu, itu faedah dan ilmu yang banyak, yang berlimpah. Wa fawaidu munawwa'atun. Dan juga faedah-faedah yang bermacam-macam. Wala buddha an yusattalibu bilhirsi ala qatinasil fawaidi. Dan yes, selayaknya atau guru itu wajib memberikan wasiat. Atau wajib para penuntut ilmu itu diberi wasiat untuk bersungguh-sungguh dalam berburu faedah. Ya, jangan berpangku tangan. Karena faedah-faedah itu mungkin dapat diketahui dari penjelasan pengajar. Atau dari kitab-kitab yang lainnya. Harus bersemangat untuk berburu faedah. Wa kitabatil faraidi. Dan juga ya, mencatat ya, permata atau faedah yang berharga. Wal inayati bisyawaridi. Dan juga hendaknya diberi wasiat supaya ya, memperhatikan atau menjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Dan ini yang penting, wa alla yahtaqiro ayya faidatin yaroha. Dan penuntut ilmu itu harus diberi wasiat, ya, dinasihati untuk tidak meremehkan ya faedah apapun yang didapatkan oleh penuntut ilmu. Au yasma'uha, atau tidak meremehkan faedah apapun yang didengarkan oleh penuntut ilmu. Wa qad qala Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Nuhasi al-Halabi. Ya, dan berkata Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin An-Nuhas al-Halabi, ya, berasal dari Salab berarti Aleppo, Syekhul Arabiyyati fit Diyaril Misriyyati. Yang beliau adalah ulama besar dalam bahasa Arab di negeri-negeri ya, Mesir masa itu. Tuwfiya sanata 98 wa 600 minal hijrati, yang beliau wafat pada tahun ya tsamanin wa tis'ina wa sittimi'atin minal hijrati, tahun 698 Hijriyah. Beliau mengatakan al-yauma syai'un wa ghadan mithluhu. Ya, hari ini itu sedikit saja dan besok pun diberikan sedikit saja. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Ya, dari ilmu-ilmu terpilih yang dapat dipetik. Ya, jadi hari ini sedikit, besok pun sedikit saja. Ya, tidak perlu langsung semua. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Maka seseorang itu dapat memetik hikmah dari yang sedikit-sedikit yang dikumpulkan tersebut. Ya, wa innamas sailu jatima'un nuqat. Karena sesungguhnya yang namanya kumpulan air itu adalah kumpulan dari atau danau atau kubangan itu sebetulnya hanyalah kumpulan dari titik-titik. Jadi apa yang banyak itu sebetulnya hanya kumpulan dari yang sedikit. Maka ketika kita tekun mengumpulkan yang sedikit-sedikit tersebut, itu lama-lama akan menjadi banyak. Yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Bughyatul Wu'ati. Ya, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata, ya, Arba'a, Safhata Arba'a Ashrata, pada halaman 14. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.